Ratu Kak Studio dengan bangga mempersembahkan Pelangi di atas gelagah wangi. Pelangi di atas gelagah wangi. Pelangi di atas gelagah wangi. Sebuah kisah yang mengungkap kedalaman hati manusia. Sebuah perjuangan suci untuk menjadi muslim sejati. Kisah pergolakan batin seorang wanita agar memperoleh kebahagiaan dunia akhirat dengan bekal iman dan takwa, kesetiaan dan cinta. Jangan ragu-ragu Puspita Sari. Ucapkan. Ayo ucapkan. Kami semua akan menjadi saksi. Baik, Kakak. Pelangi di atas gelagah wangi. Serial Sandiwara Radio dengan latar belakang sejarah runtuhnya Kerajaan Majapahit dan berdirinya Demak Bintoro, kerajaan Islam yang pertama di Tanah Jawa dengan Raden Patah sebagai rajanya yang terkenal dengan sebutan Panembahan Jimbun. Ayo prajurit Demak, kita perangi jalan kebenaran. Kita tumpas kanker murka. Kita hancurkan Majapahit. Serbu! Pelangi di atas gelagah wangi. Naskah karya S. Tijal. Teknik dan montase Kipot, Jus, dan Indra Mahendra. Dengan sutradara Haryoko. Dalam episode awal ini dengan judul Ilmu Rigma Siri. Wiyasa muda menemui Diah Rukmakarti di kebun belakang Pondok Padepokan. Mereka segera terlibat dalam pembicaraan. Wiyasa muda mendesak gadis itu agar segera memberikan jawaban tentang lamarannya. Lamaran itu sendiri sudah disampaikannya secara langsung pada Resi Gangadhara. Aku mohon kau segera memberikan jawaban. Jawaban mengenai apa? Mengenai lamaranku. Kau melamarku? Ya, lamaran itu sudah kusampaikan pada ayahmu. Pada dasarnya beliau menerimanya. Sekarang tergantung padamu. Bagaimana kira-kira pendapatmu? Apakah laki-laki macam aku ini cocok untuk menjadi suamimu? Sebelum ku jawab pertanyaanmu, jawab dulu pertanyaanku. Apa kau mencintai Rukmakarti? Oh, tentu saja aku mencintaimu. Kita bahkan baru kenal sekarang. Bagaimana kau bisa mencintai seorang gadis dalam waktu yang sangat singkat? Aku mencintaimu sejak kita pertama kali bertemu di bawah pohon rindang, ketika hujan deras bercampur halilintar. Kalau begitu kau seorang pemuda mata keranjang. Baru pertama kali melihat, sudah jatuh cinta. Bagaimana aku bisa percaya pada laki-laki seperti dirimu, Wiyasa? Ya, kau boleh percaya, boleh tidak. Tapi aku tidak biasa berdusta. Apalagi berdusta pada seorang wanita yang kucintai dengan sepenuh hatiku. Jangan merayu. Kau harus memberi bukti yang nyata. Bagaimana kalau misalnya cintamu kutolak? Lamaranmu kucampakan? Tentu saja aku sangat kecewa. Tapi kalau memang seperti itu nasib Wiyasa, aku pasti bisa menerimanya. Aku sudah biasa mencecap pahit getirnya kehidupan. Jawabanmu lumayan bagus. Sekarang aku mau tanya. mengapa kamu duduk diam membisu seperti arca batu di depan pintu gerbang padepokan sampai berhari-hari lamanya? Apa maksudmu? Apa yang ingin kau buktikan? Aku hanya sekedar menunggu jawabanmu. Kau bisa menunggu di tempat lain. Oh, aku tidak ingin kau menganggap enteng padaku. Kau boleh saja menimbang-nimbang, merenung-renung. Tapi aku tidak akan menunggu di tempat lain. Kau pintar, kau ulet biasa. Dan rupanya kau juga licik. Ya, mungkin aku licik. Tapi aku juga orang yang senang berterus terang. Kau seorang pendekar yang baru saja turun gunung. Pasti kau terbakar nafsu untuk menjajal ilmu yang kau peroleh dari gurumu. Ilmu tidak untuk dijajal-jajal, dicoba-coba. Melainkan untuk mengabdi kepentingan masyarakat luas. Kau berani melamarku pada Ayah Resi. Artinya, kau ingin punya istri. Apa kau siap menjadi seorang pelindung yang baik, yang tangguh, yang tulus serta ikhlas? Oh, apapun yang kau katakan sebagai jawaban atas pertanyaanmu, jika memang kau tidak percaya, apa gunanya? Aku tahu, Yasa. Hanya dua orang laki-laki yang kupercaya di dunia ini. Ialah ayahku sendiri. Dan kedua, ialah calon suamiku nanti. Dan pasti orang itu bukan bernama Wiyasa. Bagaimana aku bisa menaruh kepercayaan pada seorang laki-laki yang begitu mudah jatuh cinta, langsung berani melamar pada orang tuanya, kemudian duduk berhari-hari di depan pintu gapura padepokan? Bukankah itu hanya sekedar siasat untuk merebut perhatianku? Kau benar-benar licik, Wiyasa. Tapi Rukmakarti tidak akan pernah terpedaya. Rukmakarti, aku hanya salah seorang pendekar laki-laki yang ingin mencoba keberuntunganku. Siapa tahu nasibku lagi mujur dan akhirnya kecantikanmu hanya akan menjadi milikku selamanya. Sekarang kau boleh pergi, Wiyasa. Tinggalkan padepokan Dampar saat ini juga. Pergi? Apa maksudmu? Lamaranmu kutolak. Sayang sekali, itu sudah terlambat. Bagiku sudah kepalang basah. Dan aku tidak ingin tenggelam di dasar sungai yang dingin selamanya. Sambil mengenang kecantikan dia, Rukmakarti, aku harus dapat memilikinya. Coba saja kalau kau ingin memaksa. Aku tahu memaksakan kehendak itu tidak baik, tidak bijaksana dan kasar. Tapi, ya, apa boleh buat? Kecantikanmu telah menjebakku, memasukkan aku ke dalam perangkap asmara. Hingga tiada lagi pilihan bagiku kecuali mendapatkanmu. Sekarang terbuka kedokmu, Wiyasa. Kau sama saja dengan pendekar-pendekar lain. Sedikitpun kau tak lebih dari mereka. Dan nasibmu pasti tidak akan jauh dari mereka. Kau akan meninggalkan padepokan Dampar dengan tangan kosong. Oh, kau keliru, Rukmakarti. Aku tidak akan pernah pergi meninggalkan padepokan ini tanpa membawa putri Resi Ganggadara. Sekarang aku akan menangkapmu seperti kupu-kupu. Wiyasa muda segera menyergap gadis cantik di depannya. Tapi rupanya dia kecelek. Semula dia mengira gadis cantik yang bertingkah laku lemah gemulai itu akan mudah ditangkap. Tapi ternyata, walaupun nampak lamban, Rukmakarti jauh lebih sigap. Bahkan dia mempunyai tingkat kecepatan yang lebih tinggi. Wiyasa menjadi kesal dan malu. Dia pun meningkatkan serangan-serangannya, tapi tak menghasilkan apa-apa. Wiyasa muda semakin penasaran dan geram karena serangan-serangannya selalu gagal. Dia seperti bertarung dengan bayangan. Suatu saat, gerakan Rukmakarti laksana burung serikatan yang lincah. Menclok sana menclok sini, berputar dan berkelit ringan. Pada saat yang lain, gadis itu nampak seperti seekor kupu-kupu yang jinak. Tapi begitu tangan Wiyasa menyambar, kupu-kupu itu pun berubah menjadi seekor capung merah yang gesit. Lalu pada saat yang lain, Wiyasa seperti menghadapi seekor burung merak yang genit dengan bulu-bulunya yang indah gemerlapan diterpa cahaya matahari pagi. Cepat, Kakak Wiyasa! Tangkap aku! Bukankah kau seorang pendekar pantang menyerah? Mengapa berhenti? Tenagamu sudah habis? Sudah putus asa? Kau jangan mempermalukan aku, Rukmakarti. Kalau kau memang menginginkan pertarungan, ya, ayo kita bertarung sungguh-sungguh. Kau memang seorang laki-laki yang pantas dipermalukan. Karena kau terlalu lamban, Wiyasa. Atau kau tidak mampu bergerak lebih cepat? Kau ingin punya seorang istri. Karena itu kau harus lebih gesit, lebih lincah, lebih kuat dan perkasa. Seorang suami harus bisa melindungi istrinya. Seorang suami harus mampu menjadi pengayom. Harus mampu menjaga keselamatan istrinya. Harus mampu terjun ke tengah-tengah pertarungan dan keluar sebagai pemenang. Tapi apa yang kau lakukan sekarang di depan seorang wanita yang kau inginkan menjadi istri? Cukup. Apapun anggapanmu, aku tetap seorang laki-laki. Wiyasa dilahirkan ke muka bumi sebagai laki-laki. Dan setiap laki-laki pasti punya harga diri. Jangan kau tampar aku terlalu keras, Rukmakarti. Jangan semena-mena menginjakku. Kau tersinggung rupanya. Telingamu menjadi merah. Kalau memang kau tersinggung dan harga dirimu merasa terhina, mengapa kau masih diam saja? Ayo cepat, lakukan sesuatu. Berilah aku kesempatan untuk mempercayai kata-katamu. Baik. Kali ini kau akan kutangkap, Rukmakarti. Mereka kembali bertarung. Wiyasa muda tak ingin terhina untuk yang kedua kalinya. Pendekar lereng Gunung Semeru itu pun meningkatkan serangan-serangannya dengan gerakan yang lebih cepat. Dan Diah Rukmakarti mengimbanginya dengan tenang. Apapun yang dilakukan Wiyasa muda, gadis itu mampu menepisnya atau menghindarinya dengan membuang tubuhnya ke kiri ataupun ke kanan. Tapi suatu saat dia terlambat menghindar. Jari-jari tangan kanan Wiyasa menyambar lengannya. Diah Rukmakarti meronta. Saat itulah pakaian yang dikenakan gadis tersebut tersobek. Buru-buru Diah Rukmakarti menarik mundur kakinya beberapa langkah sambil tangannya berusaha menutupi lengannya yang telanjang. Wajah gadis itu menjadi merah padam. Sementara Wiyasa muda masih dalam keadaan berdiri dengan kuda-kudanya yang kokoh. Diah Rukmakarti melompat mundur setindak. Tangan kanannya bergerak melepas tusuk konde yang terselip di pangkal sanggulnya. Dan sanggul itu pun terurai. Gumpalan rambut yang indah meluncur turun melewati punggung dan berhenti sebatas pinggang. Angin bertiup kencang dan rambut Diah Rukmakarti berkibar laksana berkas-berkas cahaya matahari. Wiyasa muda terpana melihat pemandangan di depannya. Sejenak dia lupa dirinya. Sejenak dia hanyut melihat kecantikan lawannya memancar bagaikan sumber air kehidupan yang tak pernah berhenti. Dia tidak menyadari bahwa gadis itu tengah menyiapkan ilmu andalannya, Rikma Sidi. Kecantikan dari dalam. Kecantikan yang tumbuh dari lubuk hati seorang wanita. Kecantikan alamiah yang tiada tandingannya. Wiyasa, kalau memang benar kamu berguru pada Resi Mahasanjaya di lereng Semeru, Pasti kamu mempunyai pangracun sukma. Ayo, keluarkan ilmu andalanmu itu. Tidak usah kita panjang lebarkan pertarungan. Kita lihat siapa yang lebih unggul. Kalau pangracun sukma mampu menandingi Rikma Sidi, maka aku menyerah. Aku akan menjadi istrimu dan berbakti padamu sepanjang sisa-sisa usiaku. Jangan terburu nafsu, Rukma Karti. Cepat, Uyasa. Keluarkan ilmu pangracun sukma. Tidak. Mengapa? Hah? Kok takut? Aku tidak akan menggunakan pangracun sukma untuk menundukkan seorang wanita. Apalagi wanita secantik dia, Rukma Karti. Dasar laki-laki pengecut, penakut. Kau tidak pantas menjadi suamiku. Aku tidak sudi mempunyai suami berjiwa kerdil. Nyalinya kecil. Terserah apa yang kau katakan dan terserah apa yang akan kau lakukan padaku. Tapi aku tidak akan menggunakan pangracun sukma. Kalau begitu, jangan salahkan aku, Biasa, dan jangan kau menyesal. Aku hanya akan menyesal jika pulang ke Indrakila tanpa membawa dia, Rukma Karti. Laki-laki tidak tahu malu. Kau tidak akan membawa siapa-siapa. Bahkan kau tidak akan pernah meninggalkan padepokan Dampar dalam keadaan hidup. Hah? Ayo, tahan pukulan ini, Biasa. Iya. Tunggu. Jangan. Sambil mengipaskan rambutnya yang tergerai memanjang, Diah Rukma Karti melompat laksana terbang. Sementara telapak tangan kanannya mengembang, Biasa tetap berdiri tegak. Kedua belah matanya terpejam. Nampaknya dia tidak berusaha menghindari pukulan Aji Rikma Sidi. Saat itulah Resi Gangadara muncul bersama seorang cantrik. Tapi rupanya kemunculannya terlambat. Nah, saudara pendengar, demikianlah seri ke-18 Sandiwara Radio Pelangi di atas Gelagah Wangi. Kali ini didukung oleh para pemain With Hendra sebagai Resi Wiyasa, Neni sebagai Diah Rukma Karti, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Pelangi di atas Gelagah Wangi. Akan terjadi terhadap Wiyasa muda akibat terkena pukulan Aji Rikma Sidi. Saudara pendengar, silakan mengikuti seri berikutnya di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.